dan 7 permisalan-permisalan. Maka halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannya, kerjakanlah perintahnya, tinggalkanlah larangannya. Ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya, beramallah dengan ayat-ayat muhkamnya, imanilah ayat-ayat mutasyabihnya, dan katakanlah, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quranul Karim, semuanya dari sisi Rabb kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah di antara dalil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ada muhkam, ada mutasyabih. Bisa bermakna sama atau juga kemudian bisa bermakna yang berbeda, yaitu yang khusus. Bahwasanya muhkam dan mutasyabih itu sama-sama ayat Al-Qur'anul Karim yang rapih, indah, mutasyabih, serupa keindahannya, serupa ayat-ayatnya. Itu makna yang umum. Sedangkan kemudian makna yang khusus, maka muhkam di antara maknanya adalah yang sudah dijelaskan dan tidak memiliki penafsiran yang lain. Atau kemudian juga, yakni di antara muhkam adalah nasikh yang menghapus, dan mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang memiliki penafsiran yang banyak atau multitafsir. Atau juga di antara makna mutasyabih adalah ayat-ayat yang mansukh. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada yakni satu artikel bagus ya, 2 atau 3 hari yang lalu diposting oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Raihanul Bahrain tentang nasikh dan mansukh. Kunjungi yakni IG beliau dan Facebook beliau. Beliau sebutkan secara singkat sebenarnya tentang yakni ayat-ayat yang mansukh tapi hukumnya masih ada, atau ayat-ayat yang masih ada kita baca sekarang tapi hukumnya sudah dihapus. Silakan. Dan itu di antara makna ya, mutasyabih. Ayat-ayat yang telah dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak macamnya. Ada ayat yang masih ada sekarang tapi hukumnya tidak ada. Atau sebaliknya. Seperti ayat rajam. Hukumnya masih ada tapi ayatnya ya ini sudah dihapus. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni kata beliau sallallahu alaihi wasallam, makna 7 huruf itu adalah larangan, perintah, penghalalan, pengharaman, muhkam, mutasyabih, dan permisalan. Permisalan-permisalan di sini bahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi dakwah yang luar biasa keras dan berat ya, Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW cerita-cerita dahulu Nabi dan Rasul yang terdahulu, misal untuk beliau agar beliau kemudian mengambil ibrahnya, bahwasanya yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul itu ya seperti ini, kamu bukan orang yang pertama kali. Nah, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka contoh dari Nabi kita Muhammad sallam adalah yang bisa kita ambil ibrahnya dalam hal kita berdakwah. Dalam hal kita, karena semua kita jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita tahu ya, bukan cuma mengilmui satu ilmu agama secara umum atau spesifik bagian dari agama. Kan ada lanjutannya, mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut, mengamalkan, mendakwahkan, dan sabar ketika menghadapi cobaan, ketika dakwah tersebut mungkin ada aral melintangnya, ada yakni halangannya. Amal, dakwah, dan sabar ketika berdakwah. Dan tantangan dakwah kita tentunya jauh dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh lebih mudah. Bahkan di zaman sekarang dengan kemudahan teknologi, kita bisa berbicara di Banjarmasin sini, orang yang di luar kota, bahkan mungkin di luar provinsi, bahkan mungkin di luar negeri bisa menontonnya. Walaupun mungkin untuk luar negeri misalnya timingnya berbeda, cukup berat. Mungkin yang misalnya pengwaktuannya kurang lebih sama gitu ya, sama-sama Asia Tenggara, tapi yakni di luar Indonesia, ya semuanya bisa menyimak. Di mana di zaman Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Berdakwah luar biasa berat. Betul-betul harus kemudian melakukan safar berhari-hari. Harus kemudian berlayar berhari-hari. Kan waktu para sahabat hijrah saja ke Habasyah, itu kan berhari-hari berlayarnya. Dan kita tidak membicarakan kemudian kapal yang secanggih yang kita miliki pastinya. Subhanallah. Jadi, dan juga rintangan dakwah yang lain itu baru mungkin jarak, waktu. Rintangan dalam artian penolakan yang kita dapatkan sekarang jauh dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin kita banyak diterimanya, lebih banyak diterimanya. Kalau kita pakai persentase, ya Alhamdulillah banyak yang menerima juga. Nabi Muhammad SAW subhanallah ditolak, diusir, dilempari batu. Jadi kalau siapapun di antara kita ketika berdakwah dan dia mengambil contoh dan permisalan bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu itu berdakwah, insyaallah dia tidak akan berkecil hati. Ketika mungkin berdakwah ke keluarganya, mungkin sekarang belum diterima, ya sabar aja. Toh kemudian tugas Anda sudah selesai. Tapi kan karena mereka keluarga kita, ya mungkin nanti diingatkan lagi. Nanti didakwahi lagi. Mungkin kemarin pengwaktuannya kurang tepat. Mungkin kemarin, ini bahan introspeksi ya, mungkin kemarin kata-kata saya kurang tepat. Mungkin kemarin dalil saya belum mereka fahami secara baik. Macam-macam, introspeksi aja. Tapi nanti kita ulang lagi dan lagi. Mungkin di kali yang kesekian Allah subhanahu wa ta'ala melalui kita, insyaallah Allah yang diberikan mereka hidayah taufiknya kepada orang-orang yang kita inginkan, yakni dakwah sampai kepadanya. Jadi bersabarlah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, maka halalkanlah apa yang dihalalkannya. Jangan malah terbalik. Menghalalkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Haramkanlah apa yang diharamkannya. Jangan terbalik. Malah menghalalkan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Untuk kepentingan tertentu. Mungkin karena misalnya uangnya banyak. Yang jelas-jelas haram kemudian diputar balik ayat sini dan situ. Hadis ini dan itu. Pakai kaedah usul ini, pakai kaedah usul itu. Kaedah fikih ini. Demi supaya kemudian yang haram ini menjadi halal. Dan sudah terjadi itu di zaman kita sekarang, subhanallah. Sudah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penghalalan dan pengharaman ini perkara yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara isi Al-Quran. Bahkan kalau misalnya di sini dibagi 7, berarti 1/7 Al-Quran isinya larangan. Maka kewajiban kita mengharamkan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Bukan kemudian dengan alasan ini dan itu muter-muter supaya kemudian halal atau minimal. Ah, itu makruh saja. Nah ini. Na'udzubillah. Kemudian kerjakanlah perintahnya. Sami'na wa ta'na. Semboyan seorang muslim. Tinggalkanlah larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara makna beriman atau di antara konsekuensi beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya seperti ini juga sama. Dan tidak boleh ragu apalagi kepada firman, kepada sabda Nabi Muhammad. Kita harus cross check dulu firman dan sabda, enggak perlu. Tapi kalau sudah sabda Nabi Muhammad SAW sudah di cross check, ada para ulama yang kemudian mensahihkannya, cukup untuk kita itu. Kita mempercayai semua berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW. mau masuk akal atau tidak, mau relevan dengan zaman bagi sebagian orang atau tidak. Tentang masa sekarang, masa lalu, masa datang, terserah. Selama ia sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian sahih hadisnya, kita enggak boleh ragu, apalagi firman. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan itu yang ulun sebutkan tadi, konsekuensi pertama kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempercayai semua berita. Dan inilah seorang muslim memiliki semboyan sami'na wa ta'na, kami dengarkan, kami taati. Bukan kami analisa dulu, kemudian kami modif dulu, baru kemudian keluar hukumnya. No. Kerjakanlah perintahnya, tinggalkanlah larangannya. Ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya. Wallahu a'lam bisawab. Dan Al-Quran, ini begitu banyak permisalan di dalamnya. Beramalah dengan ayat muhkamnya, karena jelas, tidak memiliki banyak penafsiran, satu makna. Imanilah ayat-ayat mutasyabihnya, karena memiliki banyak makna, bahkan terkadang tafsirannya pun tidak diketahui, tapi kita harus mengimaninya. Dan katakanlah sembahyang seorang muslim yang lain, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah akan berbenturan satu sama lain, yang perlu kita pelajari cara memahaminya, membaca tafsirnya. Itulah ranah para ulama dan kita harus mempelajarinya agar kemudian kita tidak salah faham. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai mutasyabih hakiki yang wajib diimani, seperti perkara-perkara gaib misalnya. Tidak ada keterangan, tapi kita harus mengimaninya. Dan bisa juga difahami sebagai mutasyabih nisbi, relatif, karena mungkin memiliki banyak makna. Itulah yang kemudian harus kita pelajari, karena wajib diimani sehingga menjadi jelas maknanya dengan belajar penafsiran ulama A, B, keterangan ulama A, B untuk firman Allah yang ini, akhirnya kemudian kita bisa faham. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut bahasan hari ini, dalil yang ketiga, perkataan ulama salaf dari kalangan para sahabat dan selanjutnya. Perhatikan halaman 209. Ada berapa buku masih ada? Ada 4 ya. Ada yang belum punya bukunya? Ada yang belum punya? Ambil. Ambil. Tuh, Faza belum punya. Perhatikan halaman 209. Ketiga, perkataan ulama salaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wafat tahun 68 Hijriyah, berkata, kami beriman kepada yang muhkam dan mengamalkannya, dan kami beriman kepada yang mutasyabih namun tidak mengamalkannya, dan seluruhnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lebih kepada, nih, makna tidak mengamalkannya, lebih kepada perkara-perkara misalnya gaib. Bukan mengamalkan dalam praktek anggota tubuh, tidak. Amalan hati, percaya. Apapun itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya tentang berita akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, yang di akhir surah Abasa itu misalnya, bagaimana nanti huru-hara hari kiamat, gaib untuk kita. Sedahsyat apapun kita membayangkan, kejadiannya akan jauh lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Semua orang memiliki satu urusan yang menyibukkannya. karena akan memikirkan diri masing-masing. Karena harinya luar biasa mengerikan. Bagaimana tidak ngeri? Langit yang seindah sekarang yang kita lihat ini belak. Matahari Allah Subhanahu wa taala gulung. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung, digulung seperti digulungnya tikar, kata para ulama. Gimana itu ngerinya? Gerhana aja itu cukup ngeri kalau kemudian gerhana matahari total. Karena memang iya, bagaimana cara Allah menakut-nakuti hambanya. Aku mampu loh begini. Kututupin matahari. Kalian bisa apa? Langitnya belah, gontang-gemintang berjatuhan, bertabrakan, gunung-gunung bertebaran bagaikan angai-angai. Gimana itu? Gak akan kemudian kita masih bisa memikirkan menyelamatkan saudara, orang tua, pasangan, anak sendiri-sendiri sudah. Sendiri-sendiri. Yang bisa menyelamatkan keluarganya di akhirat genting seperti itu film 2012. Nah itu bisa itu. Wah, udah gonjang-ganjing, mobilnya juga udah, lah kasih yang masuk mobil, enggak ada. Pelem itu. Hingga jagoannya nang selamat, nang lainnya nyungsep, masuk, inya selamat aja. Wah, pelem. Itu baru gempa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana planet bertabrakan satu sama lain. Wa idzan nujum kadarat, bintang-bintang berjatuhan. Waduh. Ngeri. Makanya di antara keutamaan orang yang bertauhid itu mendapatkan keamanan dari rasa takut, dari ngerinya huru-hara hari kiamat. Karena mereka mati duluan. Orang-orang yang beriman, sedikit saja punya iman, Allah akan wafatkan sebelum huru-hara itu terjadi. Karena tidak ada yang mengalami kengerian hari kiamat kecuali orang yang buruk saja. Kata Nabi Muhammad SAW, inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk adalah yang mengalami kengerian hari kiamat. Yang beriman enggak. Semua akan memikirkan nafsi-nafsi, sendiri-sendiriku, diriku saja sudah. Apa yang kemudian bisa dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Karena dia tahu amalnya luar biasa buruk ya. Nah, hal-hal yang seperti ini hanya cukup kita imani. Iya, ayat-ayat yang mutasyabih. Detailnya tidak disebutkan. Disebutkan pun kita tidak bisa bayangkan. Bagaimana ngerinya? Yani, apalagi kemudian detail ngerinya neraka. Oh, gak bisa dibayangkan. Baju dari api. Tempat tidur dari api. Minumannya ketika diminum meluluhlantakkan semua isi perut. Berjalan dengan kepalanya. Ada yang disebutkan diseret, tapi ada yang disebutkan apa susahnya bagi Allah membuat mereka berjalan, yang membuat mereka berjalan dengan kaki bisa bikin mereka berjalan dengan kepala. Kepalanya di bawah. Ghaib kan? Enggak bisa kita bayangkan. Masa kemudian kita bayangkan orang masuk neraka, orang kafir, kemudian mereka kayang? Kan enggak. Yang membuat, kata para ulama, yang membuat mereka bisa berjalan dengan kedua kakinya, maha mampu untuk membuat mereka berjalan dengan kepalanya. Karena Allah hinakan. Gimana itu? Ya, perkara-perkara ghaib. Orang ketika kafir, itu dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu, tuli. Ingat, tuli. Tapi bisa mendengar ngerinya gemuruh neraka yang siap melahap mereka. Kan tuli. Gimana dong? Mutasyabih. Kalau tidak hanya mengimaninya saja, sesat kita. Mencari detailnya, sesat kita. Karena tidak ada detail. Hanya mengimaninya. Amalan hati, bukan amalan anggota badan. Bahwasanya ya seperti itulah yang akan terjadi. Detailnya wallahualam bissawab. Bagaimananya kita enggak tahu. Tapi kengerian-kengerian itu Allah Subhanahu wa taala beritakan agar kemudian yakni semua kita sadar dan berhati-hati. Sebaliknya tentang nikmat-nikmat surga. Gimana itu? Apalagi detail tentang sifat bidadarinya. Enggak bisa kita bayangkan perempuan secantik itu. Atau nikmat-nikmat yang lain. Tempat tinggalnya, rumahnya, buah-buahannya. Perkara-perkara ketika kita bayangkan pun enggak nyambung, enggak nyampe. Tapi kita mengimaninya dan kita sampaikan pada diri ini, yang penting nikmat. Pasti nikmat isinya. Itulah juga yang harus ditanamkan di hati para wanita. Jangan kemudian main iri terus. Laki-laki disiapkan bidadari. Kami apakah disiapkan bidadara? Enggak tahu, enggak ada. Enggak ada keterangan itu. Tapi kalau Anda kemudian prinsipnya bagus, masuk surga pasti nikmat, selesai. Mesti nikmat, selesai. Karena perempuan-perempuan yang saleh, mereka akan dikumpulkan bersama suaminya. Itu jawaban mudahnya. Dan para suami, hukum asalnya di dunia, kan boleh kemudian miliki lebih dari satu. Di sana dikasih banyak. Janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat surga, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang ngerinya azab neraka, ghaib, mutasyabihat. Kita mengimaninya. Ulang-ulang. Kami beriman kepada yang muhkam dan mengamalkannya. Kami beriman kepada yang mutasyabih namun tidak mengamalkannya. Praktek anggota badan tentunya. Karena ia berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan amalan hati. Dan seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip. Ini tiga baris perkataan beliau ini ya prinsip seorang muslim tentang bagaimana menyikapi ayat dan muhkam dan mutasyabih. Yang muhkam kami amalkan, yang mutasyabih kami imani, semua dari sisi Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha wafat tahun 56 Hijriah berkata, kedalaman ilmu mereka ialah mereka beriman kepada ayat-ayat mutasyabih padahal mereka tidak mengetahui maknanya. Nah ini para sahabat maksudnya. Ada hikmah di balik kenapa memang kemudian Nabi Muhammad SAW juga tidak mendetailnya, karena Allah pun tidak mendetailnya. Cukup mengimani. Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh seperti hadis Dajjal deh misalnya. Mereka mengimani bahwasanya Dajjal nanti kata Nabi Muhammad akan keluar di akhir zaman selama 40 hari. Hari pertamanya itu seperti 1 tahun. Hari berikutnya seperti 1 bulan. Hari berikutnya seperti 1 pekan. Hari berikutnya seperti hari-hari yang kalian jalani biasanya. Tidak bisa kita bayangkan itu. 360 hari siang. Untuk yang kemudian yakni bekerjanya siang, pada istirahat setahunan tuh. Herman, jebol tuh sepeda motor. Ada taruh antaran maksim. Kerja malamnya ya, kerja istirahat. Antarakan. Setahun, sehari ya padahal. Tapi seperti setahun. Apabila tuntungnya aja Herman, ting bu bunyi pulang. Mana bu, antar bu? Antar pulang. Ya tentunya kita sudah gak ada mungkin ya. Allah alam bisa. Ya, contoh aja gitu. Biar gak ngantuk ya. Jamaah. Tapi fokus para sahabat apa? Ibadah. Yang jelas perintahnya mereka miliki, itulah fokus mereka. Wahai Nabi, yang satu hari seperti satu tahun itu, sholat kami gimana? Yang mereka pikirkan sholat. Mereka enggak bahas Dajjal itu seperti apa? Bagaimana cara ngelawan Dajjal? Enggak. Kita sholatnya gimana wahai Rasul? Enggak mereka pikirkan Dajjalnya itu. Ya. Yang mereka pikirkan ibadah kami ini gimana kalau selama 1 tahun siang terus. Maka ukurlah kalian kadarnya. Nah, tetap sholat. Karena kadar jeda waktu antara sholat kita sudah tahu. Dari zuhur ke, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar dan seterusnya kita sudah tahu. Sedikit perbedaan enggak sampai selisih jam lah, selisihnya menit aja. Enggak sampai satu jam. Semolor-molornya Jumatan itu enggak sampai selisih satu jam. Ada yang 12.15, ada yang 12.05 di bulan-bulan tertentu, ada yang 12.35. Itu paling mundur. Dalam setahun, setengah jam. Enggak ada kemudian satu jam. Sedikit. Artinya kita bisa ngukur. Kata Nabi Muhammad, ukurlah kadarnya. Jadi timingnya nanti bisa diatur. Inilah juga yang menjadi dalil yang dengannya Syekh bin Baz berfatwa tentang kaum muslimin di zaman sekarang atau sejak awal tahun 90-an fatwa ini sudah ada karena Islam sudah sampai ke kutub atau di sekitar kutub. Negara-negara di sekitar kutub itu pengwaktuannya mirip dengan kutub. Siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Lah sholatnya gimana? Hah, sabda Nabi Muhammad sudah ada. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan perkara gaib, mesti manfaatnya ada. Sekian ratus tahun kemudian, tak-taunya bermanfaat sekali sabda itu. Yaitu, hitunglah kalian kadarnya. Akhirnya kata Syekh bin Baz, kalian hitunglah kadarnya. Dengan cara ikuti pengwaktuan negeri terdekat dengan negeri kalian di mana di negeri tersebut berputar siang malam 24 jam. Ikuti pengwaktuan mereka. Mereka subuh kalian subuh, mereka zuhur kalian zuhur, ikuti pengwaktuan mereka. Walaupun kalian siang terus, walaupun kalian malam terus, mereka sahur kalian sahur. Mereka berbuka kalian berbuka. Dari mana? Sabda Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Faedah pasti ada. Tapi detail perkara gaibnya, para sahabat pun tidak bertanya tentangnya. Ini kata Aisyah. Mereka, kedalaman ilmu mereka, ialah mereka beriman kepada ayat-ayat mutasyabih, padahal mereka tidak mengetahui maknanya. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, cukup mengimaninya. Kemudian, mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah diberi mungkin atau kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Apa maksudnya? Perhatikan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di antara ahli tafsir dari kalangan tabi'in, wali Allah subhanahu wa ta'ala, kita pernah bahas di masjid ini, waktu bab karamah. Bagaimana beliau sering dibuli oleh satu orang, terus-terusan dibuli oleh satu orang, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai doa, mati orangnya. Mati orangnya. Hati-hati sama wali ya. Ya. Para guru nih, hati-hati sama wali murid. Maksudnya waliullah subhanahu wa ta'ala. Atau wawalian lah, itu harus hati-hati lagi, mabok biasanya. Kenapa ya bahasa kita itu seperti itu ya? Wali itu ya juga diantara maknanya orang yang otaknya sengklek ya. Wah dasar wali ya. Maksudnya itu adalah makna sebaliknya. Itulah bahasa Banjar ya. Maka belajarlah bahasa Indonesia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, beliau wafat tahun 110 Hijriah. Di antara senior para tabi'in bertemu begitu banyak sahabat rahimahullah wali Allah. Jamaah sebelum melanjutkan, banyak kita itu memuliakan para ulama zaman dahulu hingga kemudian nama mereka kita sematkan atau kita berikan ke anak kita. Padahal bisa jadi maknanya tidak lurus. Anda kalau misalnya gitu ya, kita di antara cara kita memuliakan para ulama gitu ya, kita ingin menamakan anak kita dengan nama ulama tersebut. Contoh ini aja deh. Kalau kita namai anak kita Al-Hasan, cocok, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian Anda tambah Al-Basri juga, wah ini enggak cocok. Karena ini nisbah. Nisbah kepada satu tempat, Basrah. Dia dari Basrah, Al-Basri. Sama juga banyak orang nama anaknya Salman Al-Farisi, ya. Ya. Salmannya cocok. Sorry nih yang namanya Salman Al-Farisi. Hari ini habis ini ganti KTP aja. Tapi enggak apa-apa, lanjut enggak apa-apa. Karena dia ingin memuliakan. Walaupun secara bahasa harusnya Salman bagus. Ya. Apalagi nasi kuningnya ya, enak loh. Daeng Salman. Iklan nih, Bu. Tapi Al-Farisi enggak tepat jadinya. Furs, Persia. Dan Anda dari Banjar, lu gimana? Enggak nyambung. Apalagi bukan cuma Banjar, Anda dari Al-Hulungi, dari hulu sungai. Makanya perlu bertanya ya, perlu bertanya ketika ingin ulun pribadi saja. Ulun faham bahasa Arab, alhamdulillah, ngasih nama anak masih nanya. Lurus enggak maknanya? Masih nanya anak. Anak-anak saya semuanya itu. Nanya kepada senior. Ana rencana mengasih nama anak ini nih. Dan kadang mereka kasih masukan. Ulun syil, ulun. Wah, enggak jadi berarti nih. Dulu Kanzu itu rencana namanya Kanzu Sulaiman Ad-Dafin. Rencana nama Kanzu itu. Sebelum jadi Kanzu Atha'illah Syakir. Kanzu Sulaiman Ad-Dafin. Saya merangkai kata. Harta karun Nabi Sulaiman yang terpendam. Tak tahunya saya tanya ke 3 ustaz senior kakak-kakak kelas saya. Semuanya enggak ada yang setuju. Kenapa? Hakikatnya enggak ada, Rul, katanya. Maknanya bagus, tapi hakikatnya enggak ada. Harta karun Nabi Sulaiman, enggak. Ganti aja, Rul, katanya. Ganti kata sifat yang lain. Nah ini ulun cari-cari. Begitu dapat, saya serahkan lagi. Ah ini udah benar nih, silakan, katanya. Saya masih nanya. Yang enak itu dulu ya, ini Banyolan dulu ketika kuliah ya. Yang enak itu teman-teman dari Cina. Ini mereka sendiri yang cerita. Teman-teman dari Cina sendiri, teman dulu satu kelas. Kami itu, orang tua kami itu, ngasih nama kami itu gampang. Lemparkan peralatan dapur, suara yang keluar, itulah nama kami. Sang Seng Song. Cing. Changhong, mungkin itu suara itu. Tang, oh, jadi marga Tan ya. Tapi kalau Kongguan itu suara apa itu ya? Lanjut ya. Gara-gara Al-Hasan Al-Basri doang ya, biar nggak jadi ngantuk ya, nggak apa. Hanya trik saja ya. Jamaahnya ngantuk, pemirsa. Ustadznya juga. Penting ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wafat tahun 110 Hijriah berkata, ayat yang muhkam, mereka mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Maksud dari ayat di atas ya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Membacanya sebagaimana mestinya. Artinya kata Al-Hasan Al-Basri, mereka, nah ini sebenarnya ini contoh ya, ini contoh misalnya ini ayat. Ayat ini misalnya mutasyabih. Dari keterangan Al-Hasan Al-Basri kita ngerti maknanya kan. Kita sedang bahas tentang dalil muhkam mutasyabih. Contohnya aja seperti itu. Apa ya makna membacanya sebagaimana mestinya? Oh ini tak tahunya artinya. Apakah baca gitu aja? Atau baca mengamalkan? Apa maksudnya? Keterangan. Mereka mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan menyerahkan makna ayat yang tidak jelas bagi mereka kepada orang yang mengetahuinya, para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan seperti al-ayat al-muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal surah, kita belajar bersama di sini sama Ustaz Firanda. Mesti ada maknanya. Enggak mungkin enggak ada makna. Ngapain Allah firmankan kalau enggak ada maknanya? Kita belajar bersama di sini sama Ustaz Firanda. Wallahu alam bisam. Semua perkataan di atas menggabungkan antara pengertian mutasyabihat hakiki dan idhafi. Artinya ada yang betul-betul yakni tidak bisa difahami karena mungkin ia perkara gaib, ada yang kemudian bisa difahami karena para ulama menafsirkannya, menjelaskannya, memaknainya atau mendekatkan maknanya. Allah berfirman misalnya, dan jika ajal mereka datang, maka mereka tidak bisa maju dan mundurkan barang sesaat. Karena ajal sudah datang, meninggal. Tapi Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, sambung tali silaturahimnya. Berarti menyambung tali silaturahim memanjangkan umur. Gimana cara memaknainya? Para ulama hanya mendekatkan makna. Ya. Karena zahirnya seperti bertentangan dong. Tapi para ulama menerangkan bagaimana cara memahaminya. Di antara maknanya keberkahan, yakni umur ya, dengan silaturahim. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, Qatadah rahimahullahu taala wafat tahun 54 Hijriah, ahli tafsir juga dari kalangan tabi'in, berkata mengenai surah Ali Imran ayat 7, Allah berfirman, imanilah ayat-ayat mutasyabihnya dan amalkanlah ayat-ayat yang muhkamnya. Kemudian artinya ini penafsiran untuk ayat sebelumnya juga ya. Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak itu di antara lakop yang kemudian kita sematkan ke salah satu ustaz. Dhahika yadhaku itu apa? Tertawa. Ad-Dhahhak suka tertawa. Ada Ad-Dhahhak. Ustaz Muhammad Wasito itu di antara lakopnya Ad-Dhahhak. Karena orangnya ceria selalu. Dan tersematkan itu di belakang nama beliau sejak pesantren sampai kuliah, Antoha. Walaupun tentunya di website beliau tidak beliau sematkan, tapi itu kita tahu itu milik beliau. Ada lagi kemudian di pesantren itu orang yang punya kunyah Abu Zawiyah. Zawiyah itu pojok. Kenapa dipanggil seperti itu? Dia kalau makan mesti nyendiri, menyendiri di pojok. Yang lain kan ngumpul, ada yang sepiring berdua, ada yang sepiring bertiga, satu nampan berlima. Dia pokoknya sendirian, mojok. Akhirnya dipanggil Abu Zawiyah pun dia rela. Digerali, diberikan kunyah itu dan dia tidak mengapa. Ya. Ada juga yang kemudian kunyahnya, tapi teman-teman yang berikan, Abu Ghosob. Itu yang suka pakai sendal teman tanpa izin. Nah itu tuh. Suka gosop ya. Abu Ghosob ya. Ghosoba yaksib, menggosob, ngambil tanpa izin. Beda dengan maling, beda dengan saroko yasriku, beda. Ghosob terkadang kita saling kenal, cuman minjem tanpa izin aja. Yang repot itu minjem mobil tanpa izin. Yang punya, wah, iya dikira dimaling, padahal temannya punya kunci serepnya ya. Dan minjemnya bukan sehari dua hari, sebulan, gimana orang gak sutris? Setelah sebelum baru anda minjam mobilnya Walajar. Tapi dia sudah pakai yakni apa ventilator. Kurang ajar karena dia udah mau mati ya, kehilangan mobil. Ya, sebulan hanya berpada ya. Ya Allah, kasihan ya. Ada lagi orang, Pak. Yang pakai selang-selang itu ya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak terucapkan. Itu keluarnya sudah apa ini, oh, tentunya ngasih isyarat karena udah nggak bisa ngomong, ngasih isyarat, akhirnya dikasih kertas sama pulpen, selesai, begitu selesai meninggal beliau, tentunya isi tulisannya selang undang nyawa jajak ya bahir. biar nggak ngantuk ya. Jadi dari tadi beliau pengen ngomong itu apa, Pak? Ada warisan kah? Ada wasiat? Tulisnya. Anekdot ya. Tolong nanti diedit gitu ya. Belajar manhaj anekdot keluar lo gimana? Ad-Dhahhak rahimahullah wafat tahun 102 Hijriah. Inilah juga di antara yakni bahasan al-asma wal kuna, nama-nama dan juga gelar-gelar yang ada di kalangan para ulama salafus saleh. Disematkan oleh mereka gelar tertentu itu untuk membedakan, karena bisa jadi namanya sama dengan ulama yang lain di generasi yang sama, maka ini menjadi pembeda. Wallahualam, bisa jadi beliau mungkin orang yang murah senyum dan lain sebagainya, maka kemudian namanya ad-dhahhak, lebih kepada makna orang yang suka tertawa, tapi mungkin lebih ke senyum ya. Kita tahu salafus saleh yang enggak bakal seperti itu, terbahak-bahak dan lain sebagainya. Ad-Dhahhak rahimahullah wafat tahun 102 Hijriah berkata, kami mengamalkan ayat-ayat muhkam dan mengimaninya, dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan tidak mengamalkannya, karena memang ia perkara iman dalam hati saja, dan semua dari sisi Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip mengamalkan ayat muhkam, mengimani ayat mutasyabih, dan kita mengatakan semua dari sisi Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Inilah beberapa dalil adanya ayat yang muhkam dan mutasyabih, dan bagaimana kemudian menyikapinya. Muhkam kita amalkan, mutasyabih kita imani. Kalau mutasyabihnya hakiki, itulah yang kita maksudkan dengan mengimani, karena tidak ada makna atau kemudian tidak ada keterangan. Tapi kalau yakni nisbi, idhafi, masih ada keterangan para ulama yang menerangkannya, maka kemudian kita alhamdulillah bisa memahami, tapi tetap kita mengimaninya. Dan semua dari sisi Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mesti begitu banyak ayat Allah yang berbenturan satu sama lain, tapi tidak, semuanya selaras. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.